Naam, atau sudah kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala pada pertemuan yang lalu. Kemudian wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Masih dalam landasan pokok yang pertama, dikatakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, dan kebanyakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang pokok dasar ini, yaitu tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari kesyirikan. Mayoritas ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang landasan pokok ini dari berbagai macam sisi yang banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang ayat-ayat tentang tauhid dan juga larangan dari berbuat kesyirikan, bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Di sini Syekh rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasannya banyak ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan mayoritas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan tentang landasan pokok yang pertama ini, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang berfirman tentang hal ini itu dengan bahasa yang sangat difahami oleh setiap orang. Bahkan bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Namun yang sangat mengherankan, mereka membaca ayat-ayat ini, perintah untuk mentauhidkan Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jal. Mereka baca, tetapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ucapan Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala di atas. Kata beliau, Allahu Jalla wa Ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Itu beliau ingin mendatangkan contoh ayat yang sangat jelas tentang perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamid, kata Syekh, apakah ini ucapan yang kurang jelas? Apakah ini kalimat yang masih samar? Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini orang awam yang paling bodoh sekalipun faham ini. Artinya ayat ini menunjukkan perintah agar beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamid, apakah ini kalimat yang masih samar, yang belum jelas? Nah, jawabannya adalah, Al-awam yafhamunahu. Orang-orang awam faham. Ya. Dengan ayat ini, dengan na'am kalimat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yaitu sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yafhamuna min hadzal amri bil ibadati wan nahyi 'ani syirk. Mereka faham dari perintah ini, itu perintah untuk beribadah kepada Allah saja, wan nahyi 'ani syirk, dan larangan dari menyekutukan Allah. Walau annahum lam yata'allamu, mereka faham ini walaupun mereka belum belajar. Ya'rifuna hadza min lughatihim, mereka mengetahui ini dari bahasa mereka. Itu bahasa Arab. Hadhihi ayatun wahidah, ini baru satu ayat. Wal Qur'anu mamlu'un min misli hadza, sedangkan Al-Qur'an itu penuh dengan ayat-ayat yang seperti ini. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan. Hadhihi al-ayat yamurruna 'alaiha wa yaqra'unaha. Ayat-ayat yang seperti ini, ya. Perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ayat-ayat yang semisal ini mereka lewati, ya, dan mereka baca. Lakin la yufakkiruna fiha, akan tetapi mereka tidak memikirkan makna, ya, daripada ayat tersebut. Tidak memikirkan bagaimana mengamalkan daripada ayat tersebut. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ini ayat ini mereka baca. Ya. Bahkan mereka hafal. Hum wa hum yakulun, tetapi mereka mengatakan, ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir. Ya. Manggil nama-nama orang soleh. Ya. Nah, ketika butuh hajat atau ketika menginginkan suatu hajat, keperluan, ya, memanggil nama-nama ini. Ya Ali, ya Hussein. Nah, ini siapa yang manggil-manggil lagi ini? Hah? Orang-orang Syiah. Nah, ya Ali, ya Hussein. Nah, ya Badawi, ya Tijani, ya Abdul Qadir, ya, dan seterusnya. Ya Wali Fulan, ya Wali Alan. Nah, disebut. Ya, nama-nama wali atau nama-nama orang soleh, ya. Nah, dalam rangka meminta kepada mereka, ya, memanggil. Jadi kalau memanggil kan seolah-olah yang dipanggil ini dengar, ya. Tidaklah dia memanggil kecuali karena dia meyakini yang dipanggil ini mendengar. Nah, dan ini keyakinan yang batil, ya. Keyakinan yang batil. Yasrakhuna wa yasihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim. Mereka mengangkat suara, berteriak, dan memanggil nama-nama tadi dengan suara yang paling tinggi. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Wa fulan hadza mayyit. Sedangkan si fulan ini adalah mayyit. Ya, yang sudah dikubur. Tapi dipanggil-panggil. Padahal mereka membaca ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau minta, ya minta kepada Allah. Meminta rizki, minta kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah rizki yang mubarakah, ya. Yang diberkahi, Ya. Minta jodoh, minta kepada Allah. Minta supaya bisnisnya lancar, minta kepada Allah. Ya. Minta syafaat, minta kepada Allah. Ya. Bukan kepada nama-nama tadi. Ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, dan seterusnya. Sehingga sungguh sangat mengherankan ketika mereka membaca ayat-ayat ini, yaitu membaca ayat tentang perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah, ya. Mereka baca ini mungkin tiap hari, ya. Akan tetapi ketika butuh atau ketika ingin suatu keperluan, ya, datangnya ke kuburan bukan ke masjid, ya. Kemudian di kuburan memanggil-manggil nama ini, ya Ali, ya Hussein, ya Badawi, dan seterusnya. Wa hadha alladhi yunadi al-mayyita wa yasrakhu rubbama annahu yahfadzul Qur'an bil qira'ati sab'i awil ashr. Dan ini yang suka memanggil-manggil nama mayit, ya. Baik mayit itu orang soleh atau wali atau yang lainnya, ya. Dan yang suka berteriak-teriak memanggil nama-nama itu, ya, ketika menginginkan sesuatu, ya. Kadang-kadang yang memanggil seperti ini dia adalah orang yang hafal Quran, ya. Bahkan hafal Qurannya enggak tanggung-tanggung menghafal Al-Qur'an dengan na'am qiraah 7, ya. Qiraatus sab' dengan 7 qiraah. Ya. Awil asyr atau bahkan dengan 10 qiraah. Dia mampu membaca Al-Quran dengan kiro'ah ini, kiro'ah itu, sampai 10 kiro'ah. Ya. Bahkan hafal Al-Quran dengan 10 kiro'ah ini. Wa yujawwiduhu tajwidan mungkati'an nazar, mungkati'an nadhir. Bahkan dia bisa mentajwidkan, ya, bacaan Al-Qurannya dengan 7 kiro'ah tadi atau dengan 10 kiro'ah tadi, dengan bacaan tajwid yang sangat fasih yang tidak ada bandingannya. Sangat fasih sekali. Membaca dengan qiraah ini fasih, masya Allah. Membaca dengan qiraah itu fasih, masya Allah. Hafid dia. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna, yang mungkati'an nadhir, tidak ada bandingannya. Saking fasihnya maksudnya. Bacaan Al-Qur'annya. Yuqimuhu iqamatas sahmi. Mereka meluruskannya seperti meluruskan saham panah, anak panah. Ya. Itu saking fasihnya bacaannya. Fasih, masya Allah. Hafid. Bahkan hafid Qur'annya. Hafal Qur'annya seperti mungkin menghafal atau membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Saking mutkinnya. Dengan berbagai macam qiraat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka sangat fasih dalam membaca Al-Qur'an sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu ya'tani bihurufihi wa yudhi'u hududahu. Akan tetapi kata Syekh, dia hanya perhatian dengan huruf-hurufnya, perhatian dengan bacaannya, perhatian dengan tajwidnya saja, ya, walaupun itu bagus, ya, karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Nah, tetapi perhatiannya hanya di situ, hanya pada huruf-hurufnya, nah, tajwidnya, makharijnya, wa yudhi'u hududahu, tetapi menyia-nyiakan hukum-hukumnya, ya, menyia-nyiakan batasan-batasannya. Dia membaca wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Hafal ayat ini, bahkan hafal Al-Qur'an semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Tetapi suka datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan. Ya. Ketika perlu sesuatu yang dipanggil bukan Allah, ya. Tetapi tadi, ya Hussein, ya Ali, ya Badawi, ya Abdul Qadir, ya Wali Fulan, ya Wali Allan. Nah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa jika seseorang langsung berdoa kepada Allah azza wa jal. Karena mereka menganggap, ya, ah, saya enggak pantas langsung kepada Allah, harus melalui ini, wali-wali ini. Ya. Nah ini, inilah ainu syirk, inilah naam kesyirikan yang sesungguhnya. Yang terjadi pada zaman jahiliyah, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena orang-orang jahiliyah, ya, yang mereka beribadah kepada selain Allah, ya, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala ini kecuali dalam rangka agar berhala-berhala ini bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Nah. Jadi harus melalui tadi berhala-berhala tadi. Maka apa bedanya dengan melalui kuburan tadi, melalui mayit? Nah. Inilah kesyirikan, ya. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di awal Syekh mengatakan sangat mengherankan, ya, orang membaca Al-Quran, nah, bahkan hafi terhadap Al-Quran, ya, tetapi terjatuh ke dalam kesyirikan. Membaca ayat tentang perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari berbuat kesyirikan, dihafal ayat ini tetapi, nah, perbuatannya menyelisihi. Nah, perbuatannya suka menyekutukan Allah azza wa jal. Beristighosah kepada selain Allah. Meminta, nah, kepada selain Allah. Ya. Itu meminta perkara-perkara yang tidak bisa mengabulkannya kecuali Allah. Bernazar untuk selain Allah. Menyembelih juga untuk selain Allah. Nas'alullah salama wal afiyah. Yaqulul imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quranu kulluhu fit tauhid. Al-Quran itu seluruhnya tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi watarki syirk, wa imma bayanun li jazai ahli tauhid wa jaza ahli syirk. Kenapa Al-Quran itu semuanya tauhid? Ya. Karena di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, imma perintah untuk beribadah kepada Allah, atau larangan dari berbuat kesyirikan, ya, atau penjelasan tentang balasan bagi ahli tauhid dan balasan bagi ahli syirik. Wa imma fi ahkamil halali wal haram, atau ayat tersebut berupa penjelasan tentang hukum-hukum yang halal dan yang haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid, dan halal, yang halal dan yang haram, ya, penjelasan tentang hukum-hukum yang halal dan yang haram ini termasuk hak-hak tauhid. Wa imma qasasun anir rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumat, atau di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umatnya dan apa yang terjadi di antara mereka berupa permusuhan, ya, pertentangan, ya, antara umat dengan para rasulnya. Wa hadza jazaa'u tauhid wa syirik, dan ini adalah balasan tauhid dan balasan kesyirikan. Nah, sehingga Al-Qur'an itu seluruhnya adalah tauhid. Karena di dalam Al-Quran, ya, ayat-ayat yang terdapat di dalamnya, imma itu perintah untuk beribadah kepada Allah, atau larangan dari berbuat kesyirikan, atau penjelasan tentang balasan untuk ahli tauhid, atau balasan untuk ahli syirik, ya, penyebutan tentang surga dan neraka, ya. Nah, kemudian tentang hukum-hukum halal dan haram, ini termasuk hak-hak tauhid, atau kisah-kisah para nabi dan para rasul, ya. Nah, yang mereka berselisih, yaitu para umatnya menyelisihi para rasulnya, Ya, ketika para rasulnya mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah saja, ini kisah-kisah para nabi dan para rasul tentang apa? Tentang tauhid. Nah, sehingga semua ayat-ayat na'am di dalam Al-Qur'an adalah tentang tauhid. Fal Qur'anu kulluhu tauhid, maka Al-Qur'an semuanya tauhid. Min awwalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhir Al-Qur'an semuanya tentang tauhid. Wa ma'a hadza yaqra'una hadzal Qur'ana wa hum muqimuna 'ala syirkil akbar. Bersamaan dengan ini, ya, mereka membaca Al-Qur'an ini, ya, akan tetapi mereka tetap melakukan kesyirikan yang besar. Menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Padahal dia hafidz Qur'an. Ya. Bahkan dengan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah tadi, ya. Bahkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir itu tentang tauhid, ya. Namun bersamaan dengan itu mereka terjatuh ke dalam kesyirikan besar, yaitu mereka tetap terus melakukan kesyirikan besar tersebut, ya. Padahal mereka membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la ilaha illallah wa la ya'maluna biha, akan tetapi tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan mungkin tiap hari ratusan kali membaca kalimat la ilaha illallah, ya. Akan tetapi tidak mengamalkan maknanya, tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Hum fi wadin wal Qur'anu wa la ilaha illallah fi wadin akhar. Mereka berada di lembah, sedangkan Al-Qur'an dan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, di lembah yang lain. Beda lembah, ya. Innama hiya alfadun 'ala lisani faqat. Ya. Al-Qur'an dan juga kalimat la ilaha illallah yang mereka baca hanya sekedar lafaz-lafaz di lisan saja. Ya. Nah. Tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tetapi masih suka membuat sesajen-sesajen, ya. Nah. Masih suka menyembelih untuk selain Allah. Masih suka bernazar untuk selain Allah. Masih percaya terhadap jimat-jimat, ya, raja-raja, ya, ilmu pelet, sihir, ya, dan seterusnya. Ya. Waliyadzubillah. Padahal mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah di suatu lembah, perbuatan mereka di lembah yang lain. Nah, sehingga hanya sekedar alfad, ucapan-ucapan dan lafad-lafad saja, ya, yang ada di lisan, ya, tanpa pengamalan yang benar. Lautas al-wahidan minhum, jika engkau bertanya kepada salah satu dari mereka, ma makna la ilaha illallah? Apa makna kalimat la ilaha illallah? Laqala lak la adri. Ana lam ata'allam. Maka dia akan menjawab, ya, la adri, aku enggak tahu. Ana lam ata'allam, aku belum belajar, ya. Nah, miskin. Jawabannya seperti ini. Seorang muslim, seorang mukmin tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Fanaqulu lahu, maka kami katakan kepada dia, idzan anta taqul la ilaha illallah wa la ta'lamu ma ma'na, kalau begitu engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan engkau tidak tahu maknanya, hal hadza yaliku bil muslim, apakah ini pantas bagi seorang muslim, ya, dia enggak tahu makna la ilaha illallah? Tidak pantas bagi seorang muslim kalau dia tidak tahu makna la ilaha illallah. Nah, Takulu kalaman la ta'rifu ma'nahu wa la tahtam bihi. Engkau mengucapkan suatu kalimat yang tidak engkau fahami maknanya dan tidak engkau perhatian padanya. Au takul, atau engkau mengucapkan suatu kalimat, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan ini dan itu, maka aku pun mengatakannya. Mislu ma yaqulul munafiq fil qabri, seperti keberadaan seorang munafik. Naam. Seperti ucapan orang munafik di kuburan ketika ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, maka seorang munafik jika ditanya seperti ini, yaqul, dia mengatakan sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar manusia bilang begini dan begitu, maka aku pun ikut mengucapkannya. Mujarradu muhaka, sekedar menghikayatkan. Tidak tahu maknanya, hakikatnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir itu, ya, seperti seorang penggembala yang memanggil binatang gembalaannya, ya. Itu binatang yang tidak bisa mendengar kecuali panggilan dan seruan, kecuali suara saja. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun, ya. Tuli, bisu, ya, buta, ya. Fahum la yaqilun, dan mereka tidak akil, ya. Itu tidak bisa memahami, ya, apa yang diucapkan oleh si penggembala. Hewan-hewan gembalaan hanya tahu suara, ya. Ada suara begini, maka ke sana, ke kiri atau ke kanan, ya. Hanya sekedar suara. Hanya sekedar panggilan atau seruan, ya, yang tidak tahu maknanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala perumpamakan orang-orang kafir, ya, dengan apa? Dengan bahaim, dengan binatang-binatang tadi yang tidak mendengar kecuali sekedar suara saja, ya, tetapi tidak memahami maknanya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tetapi tidak memahami maknanya. Tidak tahu maknanya. Mengucapkan la ilaha illallah tetapi suka terjatuh ke dalam kesyirikan. Suka menyembelih untuk selain Allah, suka bernazar untuk selain Allah, ya. Syabbahahumullahu bil bahaim allati tasma'u sautar ra'i wa tasma'ul hudda au hadda wa tamshi 'ala sautir ra'i wa hiya la tafhamu ma'na. Allah subhanahu wa ta'ala serupakan orang-orang kafir itu dengan binatang-binatang yang tidak yang mendengar suara na'am saja, yaitu suara penggembalanya, atau mendengar suara orang yang menggiringnya. Wa tamshi 'ala sautir ra'i, dan hewan-hewan gembalan itu berjalan, ya, sesuai dengan suara penggembalanya. Wahiya la tafham makna, tetapi dia tidak memahami maknanya, ya. Makna ucapan yang diucapkan oleh si penggembala tadi, ya. Sekedar mendengar suara. Allah serupakan orang-orang kafir dengan bahaim, dengan binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Waliyadzubillah. Maka harus seorang muslim itu mengetahui makna la ilaha illallah, ya. Yaitu tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali Allah. Dan jangan sampai menyalahartikan kalimat la ilaha illallah dengan naam mengartikan rububiyah, ya, bukan uluhiyah. La ilaha, kalimat ilah, masdar yang bermakna maf'ul, makluh, dan makluh artinya adalah al-ma'bud yang diibadahi. Sehingga maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jadi bukan na'am, ya. Tidak ada Tuhan ya selain Allah. Ya. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah, ya, mereka meyakini rububiyah Allah. Artinya mereka meyakini adanya Allah dan meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Ini orang-orang jahiliyah meyakini ini. Karena mereka juga masih ada sisa-sisa na'am agama Ibrahim, ya. Alaihi salatu wassalam. Akan tetapi kenapa mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa keyakinan mereka bahwasanya Allah yang menciptakan? Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Nah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan kamu, ya, mereka menjawab Allah. Akan tetapi kenapa keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerangi mereka? Karena mereka menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Nah. Kenapa enggan mereka mengucapkan la ilaha illallah? Padahal gampang untuk diucapkan, ya. Nah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Tapi mereka enggan, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tahu kalau maknanya, ya, maknanya adalah menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Ya. Jadi orang-orang jahiliyah tahu makna, orang-orang musyrikin jahiliyah tahu makna la ilaha illallah. Ya. Menafikan seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanya Allah saja. Ya. Tetapi orang-orang zaman sekarang, ya, banyak dan mudah mengucapkan la ilaha illallah, gampang sekali. Tetapi apa? Nah, masih suka tadi, ya, membuat sesajen-sesajen. Nah, masih percaya dengan jimat-jimat, ya. Nah, masih suka datang ke kuburan minta ke wali ini, minta ke wali itu, ya. Minta kepada mayit, ya, dan seterusnya, menyembelih untuk selain Allah, ya. Padahal setiap harinya mengucapkan la ilaha illallah. Yang demikian karena tidak faham dan tidak mengerti makna la ilaha illallah. Nah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Nah. Ya. Hanya sekedar la ma'buda illallah juga belum cukup. Ya. Karena maknanya tidak ada sesembahan selain Allah. Buktinya apa? Ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Kalau hanya diartikan la ma'buda illallah. Nah. Masih belum cukup. Harus ada apa? Bihaqqin, tidak ada sesembahan yang benar gitu, yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Nah, ini baru makna la ilaha illallah yang benar. Nah, tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan-sesembahan yang batil, yang tidak benar. Baik. Nah, selesai dari penjelasan kalimat Syekh, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Bahwasanya mayoritas ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan tentang pokok dasar ini, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah. Allah berfirman, "Naam," dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun, ya, tentang tauhid ini, yaitu tentang perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sangat aneh dan mengherankan adalah mereka naam banyak terjatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagian mereka hafidul Quran, sebagian mereka fasih dalam membaca Al-Quran, tetapi hanya sekedar bacaan saja, sekedar lafaz saja, tetapi tidak naam sesuai dengan amal perbuatan mereka. Al-Quran di suatu lembah, sedangkan perbuatan mereka di lembah yang lain. Nas'alullah salama wal afiyah. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam penjelasan tentang landasan pokok dasar yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf, benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.